Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan kemarin kita telah bahas syara'itu wujubis shalah, syarat wajibnya salat, yaitu Islam baligh berakal. Kemudian مؤلف رحمه الله berkata والصلوات المسنونات, salat-salat yang sunnah. والصلوات المسنونات yang dimaksudkan di sini sunnah untuk dikerjakan secara berjamaah. Dan insyaallah nanti kita akan terangkan khamsun. Al-Aidan, dua salat Id berarti dihitung dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini adalah salat yang disunnahkan. Berarti salat Id hukumnya apa? Di sini hukumnya sunnah. Antum keluar hukumnya apa? Wajib. Ya, menurut beliau di sini hukumnya sunnah. Wal kusufan, dua salat gerhana. Ini pun hukumnya sunnah. Jadi empat. Wal istisqa, dan salat untuk meminta hujan. Kemudian dikatakan di sini wassunanu attabi'atu lil fara'idhi 17 raka'atan. Sunnah-sunnah yang mengikuti salat fardu itu ada 17 rakaat. Rakaata al-fajr, dua rakaat salat fajar, yaitu salat sunnah sebelum salat fajar. Wa arba'un qabla adh-dhuhri, empat rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dan dua rakaat setelahnya. Empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelahnya. Wa arba'un qabla al-'asr, empat rakaat sebelum salat asar. Wa rak'atani ba'da al-maghrib, dua rakaat setelah maghrib. Wa thalathun ba'da al-isya, yutiru biwahidatin minhunna. Dan setelah isya disunnahkan tiga rakaat, dua rakaat sunnah ba'diyah, satu rakaat salat witir. Jadi total ya jumlahnya 17 rakaat. Iya. Memang ini bukanlah hal yang harus atau kesepakatan ashab. Artinya di sini para ulama mazhab Syafi'i pun berselisih. Ya. واختلف الأصحاب في عدد الركعات التابعة للفرائض. Bahwa para ulama mazhab Syafi'i, yaitu mereka-mereka yang mengikuti tariqah al-Imam Syafi'i dalam memahami fiqh, itu pun ternyata berselisih tentang jumlah rakaat yang mengikuti salat fardu. Dan mayoritas mereka mengatakan bahwa jumlahnya adalah 10 rakaat. Ini mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan jumlahnya adalah 10 rakaat, dan ini adalah yang muakkad, ya, sunnah-sunnah yang muakkadah, seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, total berapa? 10 rakaat. Ini yang muakkad. Adapun yang ghair muakkad sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, di antaranya 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, 16 ditambah witir 1 rakaat. Nah, banyak sekali hadis-hadis, ya, yang menerangkan tentang ini, seperti hadis Ibnu Umar, ya, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi raka'ataini qabla dhuhri." Aku pernah salat bersama Rasul 2 rakaat sebelum zuhur. "Wa raka'ataini ba'daha," 2 rakaat setelahnya. "Wa raka'ataini ba'dal maghrib," 2 rakaat setelah maghrib. "Wa raka'ataini ba'dal isya," dan 2 rakaat setelah isya. Sementara, ya, hadis mengenai 2 rakaat fajar didapatkan pada hadis yang lain. Ya, kana yusalli, ya, dalam hadis Hafsah, kana yusalli raka'ataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ringan setelah munculnya fajar as-shadiq. Ini adalah jumlah sunnah. Nah, kemudian wasalasu nawafil muakkidat, ini selain sholat yang mengikuti sholat fardu, ada 3 sholat yang ditekankan kita untuk melakukannya. Yang pertama, sholatul lail. Salatul lail, qiyamul lail, salat malam. Ya, alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, atas kalian untuk senantiasa menjaga salat malam. Fa innahu da'bus salihin, da'bus salihin qablakum, karena salat malam itu adalah aktivitasnya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatul lakum ila rabbikum, karena salat malam itu adalah sarana untuk mendekatkan kita kepada Rabb. Wa maghfaratun lis-sayyi'at, menghapus berbagai macam dosa. Ya, wa manhatun 'anil itsmi, dan menghalangi diri kita dari perbuatan dosa. Naam. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah berfirman, hendaknya kalian sholat tahajud sebagai nafilah untuk kalian. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, kata Allah, mereka itu sedikit tidur di malam hari. Ini menunjukkan kita senantiasa menjaga sholat malam. Rakaat minimal sholat malam berapa? 2 rakaat. Rakaat maksimal berapa? Bingung. Ah, kalau enggak 8, 20. Ya. Rakaat maksimal tidak ada batasan maksimal. Silakan sebanyak-banyaknya, ya, kita sholat ya, tapi nanti ditutup oleh salat witir. Nah, namun kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berapa? Totalnya 11 rakaat. Salatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Nah. Kemudian wassalatu dhuha dan salat duha. Ya, dan salat duha. Ini pun sunnah muakkadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi salasin." Ya, bahwa Rasul itu mewasiatkan kepada beliau dengan tiga hal. Yang pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Hendaknya pada setiap bulan berpuasa 3 hari. Tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriah. Ya, bukan Masehi. Nah, kemudian wa raka'atay dhuha dan 2 rakaat salat duha. Ya. Wa an utira qabla an anam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dan senantiasa sholat witir sebelum tidur. Iya. Jadi sholat witir boleh sebelum tidur. Jika kita berniat bangun, maka lebih bagus kita sholat setelah bangun, atau dijadikan akhir sholat kita. Ya. Kalau kita sudah melakukan witir, apakah perlu kita witir lagi nanti ketika kita sholat apa malam? Tidak perlu, dikarenakan witir ya disunnahkan satu kali saja. Nah, ini, dan kemudian wasolatut tarawih dan sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya, ini sholat tarawih. Perbedaannya, sholat tarawih disunnahkan kita untuk melaksanakan secara berjamaah, sementara sholat malam disunnahkan kita untuk melakukannya sendiri. Ya, sama kaifiyah dan yang lain. Ya, jumlah rakaatnya pun sama. Ya, kalau madzhab Syafi'i berapa? 20 rakaat. Silakan saja. Ya, yang penting benar mengerjakannya. Ya, jangan 20 rakaat tetapi cepat bacaannya sehingga bukan khusyuk yang dapat tapi malah apa? Menggerutu. Ini cepat sekali imam kan dalam hati kita gitu. Fatihahnya belum selesai, imam sudah ruku. Kita sudah bangun, imam sudah sujud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, Allahu Akbar. Gimana itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Baru saja kita bangun atau baru kita mengucapkan amin, sudah mau ruku. Taruhlah kita memiliki madhab ya, bahwa kita wajib membaca Al-Fatihah. Walaupun dijaharkan imamnya, kapan kita baca Fatihah? Ya, oleh karena itu silakan. Kita mau sholat 2 rakaat, 8 rakaat, ya, 20 rakaat, bahkan ulama Malikiyah berapa rakaat? 35 rakaat. Mazhab Maliki 35 rakaat. Ya, silakan. Tapi mazhab Maliki 35 itu dalilnya dari apa? Itulah. Tidak ada batasan rakaat. Dulu ya, ketika zaman Umar bin Abdul Aziz khalifah, dulu makmur ya, sehingga rakyat itu tidak perlu memikirkan apa yang akan mereka makan besok hari dulu. Jadi ya, Pemerintah dalam hal ini bekerjasama dengan ulama memutuskan, ayo kita sholat lebih banyak rakaatnya. Udah gak perlu pikirin besok, insya Allah besok masalah makan rezeki pemerintah yang nanggung. Subhanallah. Ya, dulu seperti itu. Ya kita zaman sekarang atau mungkin di zaman setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa, ya, tidak seperti dulu. Ya. Nah, banyak fakir yang harus memikirkan apa besok makan apa, ya, besok sehingga kembali ke asal. Jadi pada asalnya tidak ada batasan rakaat karena Nabi sendiri tidak membatasi rakaat. Cuman beliau sering sholat sejumlah apa? 8 rakaat tambah 3 rakaat. Iya. Kemudian dikatakan di sini. Wa syara'itu shalah qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'. Jadi masuk ke dalam syarat-syarat sholat ya. Kalau tadi syarat wajibnya sholat, kalau sekarang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat sebelum masuk sholat berarti. Karena syarat itu menurut definisi ulama usul ma yalzam min adamihi adamus siha. Ya. Sesuatu yang jika tidak terpenuhi maka sholat itu tidak sah. Ini wajib dipenuhi. Syarat. Ya. Syarat masuk universitas misalkan. Satu, harus berumur sekian. Kedua, harus membawa ini. Itu harus dipenuhi sebelum melakukan belajar, mengajar. Ini wajib dipenuhi sebelum sholat. Maka dikatakan syarat sahnya sholat. Dikarenakan sholat ya, memiliki syarat, memiliki rukun, ada syarat sholat, ada arkanus sholat, ada ya sunanus sholat atau aba'adus sholat, ada hayatus sholat. Saya ulangi, ada syarat sholat. Syarat dibagi dua, ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Ada arkanus sholat. Perbedaan syarat dengan rukun, ya, kalau syarat makana kharijan anis sholat, sesuatu yang di luar sholat. Tetapi kalau rukun sholat, ya, sesuatu yang di dalam sholat. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Yaitu ketika sholat ada perkara-perkara yang disunnahkan atau istilah ulama fikihnya aba'adus sholat, bagian sholat itu termasuk bagian sholat, tetapi dia sunnah hukumnya. Ya. Yang terakhir ada hayatus sholat. Hayatus sholat adalah gerakan sholat. Seperti ya, tangan di atas dada atau di pusar. Ini hayatus sholat. Ketika takbir, apakah sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan pundak, ini semua hayatus sholat. Ketika sujud, mau tangannya dulu atau lutut dulu yang ke lantai, ini semua adalah hayatus sholat. Dari sini harus penting masalahnya. Kadang-kadang kita masalah hayatus sholat itu bisa ribut. Ya, wah ini mazhab Yaman. Mazhab Yaman ininya nggak digerakin. Ketika ada yang digerakin jarinya, ustadznya orang Madinah kelihatannya. Ya. Seperti itu. Ya, tidak ilmiah. Ya. apakah Syafi'iyah atau Hanabilah atau Malikiyah, enggak mikir ke situ. Ini dari mana ini? Jari tidak ditelunjukkan. Ini apa? Thariqah mana? Syafi'iyah kah atau Hanabilah? Tidak. Yang kita pikirin apa? Ustadznya paling orang Yaman. Ustadznya paling orang Madinah. Nah. Iya. Jadi hayatus shalah perlu dipelajari, ya. Tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan ini penting nanti. Iya, dikatakan di sini wa syara'itus shalah qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Ada lima hal. Yang pertama taharatul a'dha'i minal hadatsi wan najas. Taharatul a'dha'i minal hadatsi wan najas, suci ya, a'dha' tubuh kita ini bersih suci dari hadas dan najis. Dari hadas, apakah hadas kecil terlebih hadas besar, harus dalam keadaan suci. Berarti wudu termasuk syarat sahnya sholat. Wudu ini termasuk syarat sahnya sholat, dikarenakan wajib kita bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kalian mau sholat, basuhlah wajah kalian. Ini menunjukkan kalau sebelum sholat hendaknya kita menyucikan, mengangkat hadas pada diri kita. La yaqbalullahu sholata bighairi tahur. Allah tidak akan menerima sholat orang yang tidak suci atau tidak bersuci terlebih dahulu. Maka jika seseorang sholat ya dalam keadaan berhadas, maka batal sholatnya. Jika di tengah-tengah dia sholat sudah takbir Allahu Akbar, baca Fatihah selesai ya, hampir mau salam, ternyata dia berhadas, batal sholatnya. Nah, setelah dalam keadaan dia tidak tahu kalau dia berhadas, dia taunya apa? Suci. Ya, dalam keadaan dia tahu, tidak tahu kalau dia berhadas. Kemudian dia ragu. Ya. Dia ragu setelah sholat. Setelah takbir, di tengah-tengah sholat. Saya ini wudu atau tidak? Ya, kan ragu seperti itu. Wudu atau tidak? Maka dia haruslah menilai dirinya sebelum sholat. Dia dalam keadaan suci belum? Sebelum itu dia wudu belum? Ya. Taruhlah misalkan sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Biasanya kalau setelah maghrib disunahkan kita menunggu isya. Ya, duduk di masjid. Ya. Nah, kita duduk di masjid, baca Quran, zikir sambil menunggu isya, kemudian sholat isya. Di tengah-tengah isya, di tengah-tengah kita sholat, kita ingat, saya ini batal atau tidak? Ya. Maka kalau tidak ada bukti ya bahwa kita berhadas, maka kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tetapi kalau sebelum sholat isya kita berhadas, ya, kita berhadas ini sebelum sholat isya, mungkin ketika ngobrol sama teman berhadas, ya. Kemudian kita berniat untuk berwudu, bentar lagi sholat isya nanti wudu dulu, gitu kan? Tetapi ujuk-ujuk ketika qomat, ya ini punten ini, ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba ketika qomat kita ikut imam, lupa di tengah-tengah sholat, maka ketika itu juga kita harus meninggalkan sholat kita karena kondisi terakhir kita berhadas. Lihat saja kondisi terakhir. Nah, jadi penting ya, suci dari hadas dan dari najis. Badan kita wajib bersih dari najis. Makanya, ya, di sini diterangkan tidak? Badan kita, tempat sholat kita dan pakaian kita harus suci dari najis. Jika kita sholat, ya, tiba-tiba terkena najis di tengah-tengah kita sholat, ya, di tengah-tengah kita sholat, dan najis ini najis yang besar dalam artian jelas terlihat najisnya, maka kita wajib menyingkirkan najis tersebut. Ya, jika kita tidak menyingkirkan najis tersebut, batal sholat kita. Ya. Jika kita selesai sholat, nah, tiba-tiba ternyata di kaki kita ada najis. Wah, selama ini berarti saya sholat ini ada najisnya. Maka ketika itu juga, ya, jika kita teringat, nah, dan waktu sholat masih ada, kita cuci, ya, kaki kita, kita kembali sholat. Nah, dalam kondisi tidak bisa bersuci, faqidut tahurain. Syarat sholat itu apa? Suci dari hadas dan najis. Tetapi dalam kondisi kita tidak bisa bersuci, taruhlah kita berada di dalam pesawat, ya, nggak ada debu dan juga tidak ada air, sementara kita harus melakukan sholat. Maka dalam kondisi seperti ini, wallahu a'lam bishawab, kita sholat, ya, ala hasabi halihi, ya, sesuai dengan keadaan kita. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, nanti di waktunya wajib mengulangnya atau mengqadanya. Tetapi menurut sebagian ulama, dan ini yang rajih, tidak wajib mengqada. Dan ini pendapat ulama Hanabilah. Iya. Jadi wajib suci dari hadas dan najis. Kemudian, ini kita singkat-singkat saja. Wasatrul aurati bilibasin tahir. Dan menutup aurat dengan pakaian yang suci. Pakaian dikatakan dapat menutup aurat. Yang pertama, tidak membentuk aurat. Yang kedua, tidak terlihat warna kulit. Jadi udah pakai baju, kulitnya masih kelihatan. Maka itu sama saja tidak menutup aurat. Atau istilah kitanya apa? Masih kelihatan, transparan. Ya, tidak menutup aurat dan pakaian-pakaian yang sempit. Makanya sebagian ulama membenci sekali orang sholat dengan menggunakan pakaian yang sempit, yang ketat. Ya, celana yang istilahnya kita ketat gitu ya. Celana apa ya? Iya, ketat sekali gitu ya. Silakan pakai celana, tetapi hendaknya jangan ketat. Ya, jangan ketat. Kita tidak melarang, kita tidak mengharamkan orang sholat pakai celana ya. Jangan menganggap sholat pakai celana, salafi pakai celana sholat. Enggak, jangan seperti itu. Silakan, kalau memang celana tersebut tidak ketat, seperti sarawil, sirwal, ya, atau celana biasa tetapi enggak ketat. Gimana celana biasa enggak ketat? Terserah, bikin saja celana yang biasa, mungkin sebagian teman-teman ya kerja ya di beberapa instansi atau di kantor-kantor, kan biasanya suka pakai celana. Silakan pakai celana, yang penting syar'i. Ya, gimana celana syar'i? Ya, terserah sah. Bilang ke penjahit, saya pengen celana yang agak lebar dikit lah, gitu ya. Memang disarankan kita bawa sarung. Ya, insya Allah kalau di sini kalau bawa sarung tidak mengapa kan? Di kantor-kantor sholat pakai saja sarung. Enggak enak sama teman, ya mendingan enggak enak sama Allah daripada enggak enak sama teman. Ya. Pakai saja sarung, ya. Mau teman ngomong apa, kamu udah pakai celana atau pakai sarung? Iya. Cinta Indonesia kan selesai. Ya, atau alasan-alasan yang mungkin kalau kita lihat kita bisa menasihati mereka, ya ini adalah sunnah yang disunnahkan Rasulullah SAW. Betul, ini adalah sunnah. Ya, kalau bisa, ya kita sholat pakai idza kana tsaubu wasi'an fattazir bihi, tuh kata Nabi. Apabila kita memiliki keluasan baju, maka hendaknya kita bersarung. Jadi kalau bisa memang ada sarung setelah pakai gamis. Karena lebih apa? Lebih menutup, ya, fattazir bihi. Nah, ini wajib menutup aurat, ini wajib. Di dalam sholat wajib, di luar sholat pun wajib. Ya, jangan mentang-mentang kita di luar sholat, dalam rumah aurat kemana-mana. Secara kearifan pun nggak pantas. Ya, wajib kita menutup aurat. Ya, yang pantas. Bagi laki-laki, auratnya itu antara pusar dengan lutut. Ya, bagi wanita, ya di dalam sholat, ya di dalam sholat adalah wajah dan telapak tangan, boleh dibuka di dalam sholat. Kecuali jika dalam satu masjid terdapat ya laki-laki ajnabi, ya yang bukan mahram dan berpotensi terjadinya fitnah, maka ketika itu ya hendaknya wanita tersebut memakai niqab, menutup mukanya. Dan disebutkan oleh buku-buku Syafi'iyah, disebutkan di dalam Al-Iqna oleh Asy-Syirazi, ya, dengan tegas beliau menyebutkan seperti itu, bahwa jika ya ada fitnah, maka dia hendaknya menutup niqabnya. Jadi mazhab Syafi'i pun sepakat dengan kita, ya. Atau kita sepakat dengan mazhab Syafi'i, terbalik, ya, mereka pun dalam hal ini kita siapa gaya sepakat dengan kita, ya. Ini kadang-kadang kita seperti apa, ada stigma, ya, kalau mazhab Syafi'i itu enggak memperbolehkan niqab. Cek saha, kata siapa? Buka bukunya, baca bukunya, perhatikan, ternyata banyak dari kalangan ulama mereka justru ya mutasyadid dalam hal ini. Noel aja batal, iya kan? Ya, pegang saja batal kita. Ya, dalam hal ini kita berhati-hati sekali. Ya. Nah, oleh karena itu al-haq ahaqqu ayyutaba. Yang namanya kebenaran, ya, ahaqqu ayyutaba, itu lebih pantas untuk diikuti. Wa ahaqqu ayyuqal, dan lebih pantas untuk dikatakan. Dari manapun kebenarannya datang. Nah, bukan taklid. Ya, kita katakan belajar fiqih 'alal madhhab al-muayyan laisa min babit taqlid. Ya, belajar fiqih dengan metode mazhab tertentu bukanlah taklid. Di Saudi diajarkan metode mazhab apa? Hanabilah, dari SD sampai SMA. Bukan taklid. Tetapi mimbar dalam rangka kita belajar sesuatu kepada orang yang lebih berilmu kepada kita. Al-Imam Syafi'i jauh lebih alim, ya ikhwan. Saha kita, siapa kita ini? Ya, dibandingkan dengan beliau, ya, beliau hujjah fil lughah. Ya, kalau ada ikhtilaf bahasa, hujjahnya dia Imam Syafi'i. Ya, beliau memadukan antara dua mazhab, ahlul ra'yu dan ahlul hadis. Ya, ahlul ra'yu yang dikembangkan oleh Muhammad bin Hasan As-Syaibani, ahlul hadis yang dikembangkan oleh Malik bin Anas, beliau ya racik sehingga menjadi metode tersendiri. Ini bukan membabi taklid. Ya, Al-Imam Syafi'i dalam syiddah dalam memegang sunnah. Ya, syiddah sekali beliau dalam memegang sunnah. Nah. Ketika ada orang membacakan sebuah hadis ya di depan Imam Syafi'i, kemudian bertanya, "Ata'khudz hadza?" Apakah engkau mengambil hadis ini? Percaya akan hadis ini? Ya, kan marah Imam Syafi'i dikatakan seperti itu. Ya, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Ya, ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'i tudilluni? Kan begitu. Bumi mana yang aku pijak, langit mana yang aku junjung? Ketika aku mendengar hadis, aku tidak mengambil hadis. Wajib kita mengambil sunnah, dan ini madhab. Ini adalah manhaj al-Imam Syafi'i ittiba'i sunnah. Beliau adalah salafi kalau begitu. Ya. Emang salafi kita doang apa? Salafi itu manhaj. Salafi itu bukan kelompok. Salafi itu metode. Jangan sempitkan makna salafiyah. Ya. Manhaj ini jangan sempit. Ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini manhaj. Berbuat baik kepada tetangga ini manhaj. Manhaj itu luas ya ikhwan. Ya, begitu luas, dan kita wajib mengikuti salaf dalam semua hal. Ya. Bagaimana caranya mereka bermuamalah, bagaimana caranya mereka menyikapi perbedaan. Ini semuanya telah diterangkan oleh salaf kita. Nah, jadi kesana-sana. Ya. Sampai mana ini? Ya. Baik. Masih wasatrul aurah. Dan juga diwajibkan memakai sebaik-baiknya baju. Ya, bukan diwajibkan, dianjurkan. Maaf, ya. Memakai sebaik-baik baju ketika kita sholat. Dan sebaik-baik baju adalah baju yang berwarna putih. Atau setidaknya tidak memiliki motif yang membuat orang ya mengganggu kehusuan kita atau orang yang berada di belakang kita. Ya, maka amat sangat ironis ketika ketemu presiden persiapannya 2-3 hari, ya, atau ketika ketemu pejabat persiapannya sekian hari, tetapi ya ketika Allah memanggil kita seadanya kita sholat. Kadang-kadang memakai baju yang subhanallah. Saya lihat ada orang sholat pakai baju Superman. Subhanallah. Lebih mending cuman huruf S aja. Ini ada orang sholat pakai baju yang di belakangnya ada kata-kata Dagadu. Ya. Mending kata-katanya benar. Ini kadang-kadang aduh. Kata-katanya itu macam-macam kan kalau Dagado itu. Ya. Kadang-kadang buat lucu juga, kadang-kadang buat gimana kita mau khusyuk. Makanya jangan kita jadi seperti mereka. Ya, salatlah dengan ta'adab. Ya, ya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian sebaik-baik baju kalian ketika mau masuk masjid. Dan ini Islam amat sangat memperhatikan kebersihan, amat sangat memperhatikan kerapihan ketika kita ya sholat. Jadi wasatrul aurah mencakup hendaknya menutup, ya, menutup dan tidak membentuk. Jika dalam sholat ya aurat kita terbuka, ketika sengaja kita sudah tahu aurat kita terbuka, bolong misalkan sarungnya. Ya, bolong sarungnya, tahu batal sholat kita, tidak sah sholat kita. Di tengah-tengah sholat, ya, ternyata misalkan tersingkap oleh angin, ya, tersingkap oleh angin, aurat kita terbuka. Jika kita membiarkan aurat kita terbuka, tidak segera menutupnya, maka batal sholat kita. Ya, batal sholat kita. Tetapi jika kita segera menutupnya, maka tidaklah sholat kita batal. Selesai sholat, ya, ternyata kita tahu, waduh, ternyata bagian aurat saya terbuka. Baru tahu selesai sholat, wajib ketika itu juga kita mengulanginya. Karena sholat kita tidak sah. Ya. Nah, baik. Setelah terdengar azan zuhur, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ada ditutup pamflet yang tadi, itu ada pengajian di Villa Nusa Indah di Dar El Salam, kajian tentang metode pendidikan Qur'ani. Ya, jarang-jarang sekali kita mendapatkan materi seperti ini, ya. Maka hendaknya teman-teman menghadirinya, dikarenakan perkara ini penting bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi anak-anak kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.